اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kita akan memasuki pembahasan bab yang ke 16. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu syafa'ah, bab tentang syafaat. Iya, baik. Jadi pembahasan syafaat, kita mulai dari pembahasan syafaat itu secara bahasa. Jadi pembahasan syafaat secara bahasa dari kata asy-syafa'. Syafaat secara bahasa dari kata asy-syafa' yang bermakna ad-dham. Ya. Menggabungkan, menyatukan. Kalau mana lain dari sisi bahasa, syafaat adalah lawan daripada ganjil. Lawan ganjil adalah apa? Hah? Genap. Kenapa dikatakan genap? Sebab ini satu, dia bergabung dengan yang kedua. Yang kedua ini menguatkannya. Jelas ya? Makanya dikatakan syafaat. Iya. Baik. Jadi syafaat secara bahasa itu lawan daripada ganjil. Lawan daripada ganjil atau berbana ad-dham, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan secara istilah, syafaat adalah at-tawassutu lil ghairi bijalbi maslahatin au daf'i bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Syafaat secara istilah adalah perantaraan untuk orang lain. Perantaraan untuk orang lain dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Jadi itu definisi syafaat secara umum. Asal penggunaan syafaat itu banyak ya pembahasannya. Ada di pembahasan fikih juga. Dan ada di pembahasan akidah. Iya. Jadi kalau misalnya si A dia punya keperluan kepada si B, dan kalau si A ke sana sendiri mungkin tidak diterima, maka si A datang kepada si C, orang yang dekat sekali dari si B, dan didengar ucapannya oleh si B, maka si B ini atau si C ini menyampaikannya kepada si B bahwa si fulan itu perlu dibantu, dia perlu hajat, maka si B memberikannya kepada si A. Berarti di si C di sini adalah orang yang memberi syafaat untuk siapa? Si A. Jelas ya? Iya. Dan syafaat kadang dalam hal yang baik, kadang dalam hal yang jelek. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha." Barang siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang baik, dia dapat bagiannya. Dan barang siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang jelek, dia menanggung bagian darinya. Jadi itu syafaat. Jadi kalau misalnya ada yang dijatuhi hukum, difonis misalnya penjara 4 tahun oleh hakim, kemudian ada orang yang memberi syafaat. Dia berkata kepada hakim, "Pak hakim, itu terlalu berat ponisnya 4 tahun, dikurangi menjadi 1 tahun saja." Maka di sini dia meminta apa? Keringanan hukum. Ini syafaat namanya, tapi ini syafaat dikatakan syafa'atun sayyi'ah, syafaat yang jelek. Karena hukum itu tidak boleh ada syafaat di dalamnya. Hukum tidak boleh apa? Ada syafaat di dalamnya yang terkait dengan hudud, hal-hal yang sudah dipastikan. Iya. Karena itu suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan hukum potong tangan terhadap seorang perempuan yang mencuri. Maka Usama bin Zaid datang memberi syafaat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah akan hal tersebut. Dan beliau berkata, "Waimullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad mencuri, aku sendiri akan potong tangannya. Jadi tidak ada syafaat dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi maksudnya di sini syafaat itu perantaraan, menjadi perantara untuk orang lain guna mendatangkan manfaat atau menolak apa? Bahaya. Itu yang dimaksud dengan syafaat. Kalau syafaatnya membantu orang di dunia padahal yang dia mampu, itu bagus ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Ishfa'u faltu'jaru." Berilah syafaat, kalian akan dapat pahala. Maksudnya syafaat, bantulah orang. Dibantu. Iya. Baik. Dan di sini penulis rahimahullahu ta'ala berbicara tentang bab syafaat. Dan akan diterangkan nanti bahwa syafaat itu ada dua jenis. Ada syafaatun manfiyah, ada syafaat yang dinafikan, dan ada syafaatun musbata, syafaat yang ditiadakan. Iya. Syafaatun manfiyah itu syafaat yang dicari atau diminta dari selain Allah. Padahal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah saja. Ini syafaat manfiyah. Jadi kalau ditemukan dalam Al-Quran, ayat-ayat menafikan syafaat, iya. Ditemukan ayat-ayat yang menafikan syafaat, maka penafian syafaat di situ, karena dia syafaat diminta kepada selain Allah, padahal yang merupakan kehususan Allah. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah saja. Itu yang dinafikan. Syafaat yang kedua namanya syafaatun nusbata. Syafaat yang ditetapkan itu, yang ada, itu adalah syafaat yang diminta dari Allah. Dan syafaat ini untuk ahli tauhid saja. Khusus untuk orang yang bertauhid saja. Akan disebutkan nanti oleh penulis dalil tentang hal tersebut. Jadi syafaat untuk orang yang bertauhid saja. Dan syafaat al-muthbata ini itu dengan dua ketentuan. Syafaat yang diterima dengan dua ketentuan. Ketentuan yang pertama, Allah memberi izin kepada orang yang memberi syafaat. Allah memberi izin kepada orang yang memberi syafaat. Dan yang ketiga, yang kedua, Allah ridha terhadap orang yang disyafaati. Iya, Allah ridha kepada orang yang disyafaati. Baik. Jadi dari sini tampak jelas ya bahwa syafaat itu selalu ada tiga sudut. Ada sudut pemilik syafaat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada sudut orang yang dimintakan untuknya syafaat. Tak ada sudut orang yang meminta syafaat kepada Allah. Perantara ini. Perantara yang meminta syafaat kepada Allah untuk orang yang dimintakan syafaat baginya. Jadi itu ada tiga sudut. Jadi tampak dari sini bahwa syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Nabi Muhammad dikatakan asy-syafi' memberi syafaat, maksudnya apa memberi syafaat? Dia sendiri yang memberi? Tidak. Maksudnya beliau memohonkan kepada Allah syafaat untuk umatnya. Begitu maksudnya. Baik. Iya. Baik, ini mungkin saya akan lebih perjelas dengan memberikan gambaran bentuk-bentuk syafaat itu. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat-syafaat khusus untuk beliau saja. Ada syafaat khusus untuk beliau saja, tidak berlaku untuk yang lainnya. Dan ada syafaat beliau juga yang bersyarikat di dalamnya para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang salih juga memberi syafaat di situ. Ya. Yang pertama, syafaat yang khusus bagi nabi. Ada tiga syafaat yang khusus bagi nabi. Yang pertama namanya asy-syafa'atul uzma. Syafaat terbesar. Asy-syafa'atul uzma, ini syafaat terbesar. Syafaatul Uzma ini dikatakan syafaat terbesar. Kisahnya diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika manusia berada di padang mahsyar dan penantian sudah lama sekali. Iya. Dan pada mahsyar ini penantian penuh dengan prahara dan hal yang mengerikan. Matahari dekatkan di atas kepala. Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan. Ya Allah, tidak pernah murka sebelumnya seperti itu dan tidak murka setelahnya seperti itu. Iya. Jadi manusia dalam keadaan menanti hisab. Penantiannya lama sekali. Iya. Jelas ya, satu hari di hari kiamat itu di sebagian ayat dikatakan seperti 1000 tahun. Sebagian ayat dikatakan seperti 50.000 tahun. Di sebagian hadis dikatakan seperti 500.000 tahun. Satu hari penantian yang sangat lama sekali. Maka manusia pun mendatangi para nabi. Mendatangi para nabi. Mulailah mereka mendatangi Nabi Adam alaihis salam, bapaknya manusia. Dan Nabi Adam berkata, itu bukan tempatku. Dan saya pernah berbuat dosa. Dan hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Tidak pernah murka semisal itu sebelumnya dan tidak murka seperti itu setelahnya. Maka kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. Saya memikirkan diriku dan diriku. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Karena dia adalah awal rasul yang Allah utus. Maka datanglah manusia kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jawaban Nabi Nuh mirip seperti itu. Iya. Dan beliau juga sebutkan dari kesalahannya yang beliau khawatirkan. Dan datang manusia kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya menyebutkan apa? Hal yang pernah dia lakukan. Hal yang dia khawatirkan. Iya. Nabi Adam menyebutkan dosanya, padahal sudah diampuni ya. Padahal sudah diampuni, tapi dia masih mengkhawatirkannya. Nabi Isa alaihi salam tidak menyebutkan dosanya. Hanya dia katakan, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad. Maka datanglah manusia kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad berkata, analah, memang saya yang berada untuk syafaat itu. Maka majulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi arsy Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau sujud kepada Allah. Kemudian kata Nabi, dibukakan untukku dari mahamid pujian-pujian yang hari ini saya belum pandai mengucapkannya, kata Nabi. Jadi pujian-pujian dibukakan, beliau bisa menyanjung dan memuji Allah dengan pujian yang sangat indah sekali. Ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Jelas ya? Jadi dia memuji Allah dulu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Wa qul tusma, berucaplah engkau akan didengar. Wa sal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Washfa' tushaffa', dan berilah syafaat, engkau akan diberi. Kau diizinkan." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memohon kepada Allah supaya hisab disegerakan. Maka kelanjutannya itulah yang disebut di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Hisab dimulai. Jelas? Jadi syafaatul uzma itu syafaat terbesar. Nabi memohon kepada Allah untuk manusia supaya hisab disegerakan. Tanpa dari syafaatul uzma ini tiga sudut. Pemilik syafaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang disyafaati siapa? Manusia di padang mahsyar. Yang meminta syafaat kepada Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah tadi yang saya katakan bahwa syafaat itu pasti ada tiga sudut di situ. Jelas ya? Jadi pembahasan syafaat, Nabi Muhammad sebagai perantara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi manfaat kepada manusia dan menolak bahaya dari mereka. Iya. Baik. Jadi ini syafaat yang pertama dan ini syafaat khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kedua khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau untuk penduduk sorga masuk ke dalam sorga. Karena sorga itu tidak akan dibuka sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memohon kepada Allah supaya pintu sorga dibuka. Jadi begitu Nabi mengetuk pintu sorga, penduduk sorga pun, penjaga sorga berkata, "Siapa yang mengetuk?" Begitu Nabi Muhammad sebut namanya, barulah dia berkata, "Saya hanya diizinkan membuka untukmu." Maka Nabi Muhammad, maka dibukalah pintu sorga dan manusia pun masuk ke dalam sorga. Baik, syafaat yang ketiga. Ini juga khusus untuk Nabi Muhammad. Itu syafaat beliau untuk sebagian orang kafir diringankan siksaannya. Iya. Dan orang kafir yang dimaksud adalah pamannya Abu Talib. Jadi Abu Talib itu harusnya dia di neraka lapisan paling bawah. Karena dia mengenal kebenaran Nabi Muhammad, tahu akan kejujuran beliau, dia tidak mau masuk Islam hanya karena gengsi saja terhadap kaumnya, takut dicela. Ya, maka tadinya di neraka, di bawah neraka, maka dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib menjadi orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Jadi Abu Talib ini orang yang paling ringan siksaannya di neraka. Apa siksaannya? Dua terompa, dua sendal dipanaskan. Belum lagi kaki masuk ke sendal itu, kepalanya sudah mendidih. Ini siksaan yang paling ringan. Nasallallahu alafiyah. Jadi ini tiga syafaat khusus untuk siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang keempat dan seterusnya, ini bersyarikat di dalamnya. Iya. Antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi yang lainnya, juga para malaikat memberi syafaat orang-orang salih, orang-orang yang mati syahid. Iya. Dan seterusnya dari orang-orang yang ada nas, mereka itu diberi izin memberi syafaat. Baik. Jadi kalau kita urut tadi, sekarang yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat adalah syafaat untuk penduduk sorga semakin ditinggikan derajatnya di sorga. Surga itu berjenjang dan bertingkat-tingkat. Sebagian derajat lebih tinggi di atas yang lainnya. Dan derajat yang paling tinggi di surga adalah apa? Surga Firdaus. Surga Firdaus ini paling tingginya di surga, sekaligus tengahnya surga, dan atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini surga Firdaus. Jadi kadang sebagian orang dari penduduk surga mungkin dia di bawah tingkatannya di surga, maka dengan syafaat ditinggikan derajatnya. Ditinggikan derajatnya. Itu seperti di Sahih Muslim, Nabi mendoakan untuk Abu Salama. Allahumma gfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiin. Ya Allah, ampunilah Abu Salama dan tinggikanlah derajat dia di tengah penduduk surga. Kini doanya Nabi adalah apa? Syafaat. Ya, doa itu syafaat ya, sebab karena doa diperintah oleh Allah, menunjukkan Allah izinkan. Iya. Jadi doa itu izin dan ada tambahan padanya. Karena itu dianggap syafaat. Baik, jadi itu syafaat yang keberapa? Yang keempat. Syafaat yang kelima itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebagian kaum muslimin digolongkan ke dalam salah satu dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Sudah berlalu bersama kita di awal pembahasan kitab Tauhid bahwa ada yang masuk ke dalam surga 70 alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab. 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dalam riwayat yang lain dikatakan setiap dari 1000 ditambah lagi 70 ribu ditambah dengan 3 cidukan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Nabi memberi syafaat kepada siapa? Kepada siapa kemarin? Ukasha bin Mihsan. Bahwa dia termasuk orang itu, termasuk 70 ribu. Ini syafaat ya. Baik, itu yang kelima. Yang keenam adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu kaum yang seimbang kebaikan dengan kejelekannya. Seimbang antara kebaikan dan apa? Kejelekannya. Ya. Ketika seimbang kebaikan dengan kejelekan, harusnya di mana tempatnya? Hah? Harusnya di Al-A'raf. Al-A'raf itu tidak di surga, tidak di neraka. Antara surga dan apa? Neraka. Maka dengan syafaat, dia dimasukkan ke surga. Dia dimasukkan ke surga. Yang ketujuh dan kedelapan, inilah yang menjadi perkara yang diingkari oleh ahlul bidah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Yang ketujuh dan kedelapan ini syafaat untuk pelaku dosa besar. Yang ketujuh adalah pelaku dosa besar. Yang harusnya kejelekannya itu lebih mendominasi. Harusnya dia masuk ke dalam apa? Ke dalam neraka. Maka dengan syafaat dia tidak masuk ke neraka. Langsung dimasukkan ke surga. Iya. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan adalah pelaku dosa besar. Iya. Dia sudah dimasukkan ke neraka. Sudah masuk dalam neraka. Kemudian dengan syafaat dia dikeluarkan dari neraka lalu dimasukkan ke mana? Ke surga. Baik. Jadi ini 8 bentuk syafaat. Ada 8 bentuknya. Baik, 3 khusus untuk Nabi, yang lainnya bersyirikat. Diizinkan juga para nabi yang lain, para malaikat dan orang-orang saleh. Baik. Syafaat itu sama dengan pembahasan-pembahasan agama yang lainnya, itu ada 3 kelompok di dalamnya. Ada kelompok pertengahan, itulah ahli sunnah wal jamaah. ada kelompok yang berlebihan di dalam mengingkari dan menolak syafaat, dan sebaliknya ada kelompok yang berlebihan di dalam menetapkannya. Ya. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mengingkari syafaat sebagaimana kaum Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari syafaat untuk pelaku dosa besar. Mereka ingkari syafaat untuk pelaku dosa besar. Dan ini ucapan yang batil. Iya. Ditolak oleh banyak hadis. Bahkan syah di dalam Sunan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku aku berikan juga untuk pelaku dosa besar dari umatku. Iya. Nah, hadis-hadis tentang syafaat, hadis yang banyak ya. Hadis yang banyak. Kelompok yang kedua yang ekstrim itu kelompok yang berlebihan dalam menetapkannya. Inilah orang-orang sufi, ahlul khurafat. Ini masuk di sini. Ya. Sampai dia tetapkan syafaat, itu juga bisa dapat, bisa mereka dapatkan dari apa namanya, dari hal-hal yang tidak disyariatkan. Ya. Kadang dia minta syafaat kepada orang-orang fajir, dikenal dengan kefasikan dalam hidupnya. Dan kadang mereka katakan bahwa syafaat diberikan juga kepada kaum musyrikin. Nasallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu ada yang mengatakan bahwa Abu Lahab itu pernah diringankan siksaan untuknya karena dia bergembira dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas ya? Dan ini pintu, kalau seorang masuk dia kelihatan nanti kebenaran itu kayak bagaimana. Dan bagaimana ahlul batil itu, subhanallah, ketika mereka gulu berlebihan itu betul-betul menyelisih banyak kaidah-kaidah syariat. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan ada 5 ayat. Dan beliau bawakan ucapan Syekhul Islam di sini berisi beberapa pendalilan juga. Iya. Berisi beberapa pendalilan. Ayat yang pertama, وَقَوْلِ تَعَالَى وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Firman Allah Ta'ala, dan berilah peringatan dengan wahyu itu terhadap orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Akan dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Sedang mereka tidaklah mempunyai seorang pelindung dan tidak memiliki seorang pemberi syafaat pun. Ya. Baik. Wa'andir itu beri peringatan. Indar itu artinya mengumumkan, tapi disertai dengan membuatnya takut, membuatnya berhati-hati. Itu kalau bahasa Indonesia peringatan namanya. Peringatan itu sifatnya seperti itu. Iya. Jadi beri peringatan. Siapa yang diberi peringatan? Alladzina yakhafuna. Terhadap orang-orang yang takut. Sebab memang yang mendapatkan manfaat dari peringatan itu hanyalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang punya rasa takut. Orang-orang yang punya rasa takut. Iya. Apa peringatannya? Ayuhsyaru ila rabbihim. Bahwa mereka itu akan dikumpulkan. Akan dihimpun, dikumpul, dibangkitkan. Ila rabbihim. Kepada Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Ya. Sedangkan mereka ketika dibangkitkan itu tidak memiliki seorang wali pun Wali itu pelindung, kecintaan, teman, penguat, kawan. Tidak ada walinya. Jelas ya? Wala syafi'. Dan tidak ada pemberi syafaat juga untuknya. Jadi, tidak ada yang melindungi mereka dan tidak ada pemberi syafaat untuknya. Ya. Maka sisi pendalilan penulis dengan membawakan ayat ini jelas. Ya. Ayat ini diterangkan bahwa tidak ada yang bisa memberi syafaat. Karena syafaat itu hanya milik siapa? Milik Allah saja. Maka ini dalil tentang batilnya syafaat dari selain Allah. Iya. Batilnya syafaat dari selain Allah. Maka ini menunjukkan batilnya meminta syafaat dari para nabi dan orang-orang salih. Syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Kita petik dari ayat ini beberapa pelajaran. Yang pertama, terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang mencari syafaat dari para nabi dan orang-orang salih. Karena pada hari kiamat itu tidak ada wali dan pemberi syafaat kecuali Allah saja. Kemudian yang kedua, terdapat keterangan di sini tentang syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan. Tidak ada yang memberi syafaat, ini kan dinafikan pemberi syafaat. Maksudnya syafaat yang dicari dari selain Allah. Padahal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah saja. Iya. Kemudian yang ketiga, terdapat pentingnya rasa takut itu. Karena rasa takut itulah yang membuat seseorang bisa mengambil manfaat dari peringatan dan nasihat. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib. Sesungguhnya kamu itu hanya memberi peringatan kepada siapa yang mengikuti dzikir, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, dan orang yang takut kepada Ar-Rahman di kala gaib. Iya. Baik. Ini menunjukkan agungnya sifat al-khauf itu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian terdapat di dalam ayat ini juga bahwa disyariatkan memberi peringatan, memberi nasihat tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Iya. Dan di dalam ayat ini ada isyarat. Karena syafaat itu, karena tidak ada pemberi syafaat pada hari kiamat kecuali Allah. Maka ayat ini terdapat isyarat bahwa seorang di kehidupan dunia sebelum sampai ke hari kiamat, dia melakukan dari amalan-amalan, dari ketaatan-ketaatan yang menjadi sebab dia memperoleh syafaat dari Allah pada hari kiamat. Jelas ya? Ya. Nah, untuk mendapatkan syafaat dari Allah itu banyak sebabnya. Sebab paling pokoknya akan diterangkan nanti dengan tauhid dan tidak berbuat kesyirikan. Demikian pula di antara sebabnya dia selalu membantu orang. Membantu orang. Di antara sebabnya juga syafaat itu adalah seorang meninggal di kota Madinah. Sebab kalau dia meninggal di kota Madinah itu menjadi hal yang memberi syafaat untuknya. Di antara sebabnya juga membaca Al-Quran. Karena orang yang baca Al-Quran, Al-Quran itu datang sebagai pemberi syafaat untuknya pada hari kiamat. Demikian pula dia berpuasa. Puasa itu juga memberi syafaat untuknya pada hari kiamat. Jelas ya? Nah, ini ada beberapa banyak sebab ya dalam hal ini. Cuman saya isyaratkan saja. Ya. Pembahasan seputar syafaat itu ada di buku-buku akidah umum. Kita akan bahas nanti di pelajaran akidah al-wasithiyah insyaallah lebih luas. Hanya saja di sini sudut yang ingin ditekankan oleh penulis bahwa ada namanya syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Nah, ini apa itu syafaat yang ditiadakan? Apa tadi ukurannya? Hah? Syafaat yang dicari dari selain Allah, padahal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Kalau dia mampu, itu lain lagi, enggak ada masalah ya. Ada yang minta kepada saya syafaat supaya saya bicara kepada si fulan. Ini kan tidak ada masalah. Saya mampu melakukannya. Jelas ya? Tapi kalau hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, ini yang dibahas. Itulah syafaat manfiyah. Baik, ayat yang kedua. وَقَوْلُهُ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Firman Allah Ta'ala, katakanlah hanya hak Allah lah. Syafaat itu seluruhnya. Ya. Baik. Jadi di sini di ayat Allah perintahkan kepada nabinya, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Iya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, lillahi, milik Allah. Lam di sini lil mulki ya. Jadi milik Allah. Jadi, kalau dia milik Allah, tidak diminta dari selain Allah. Syafaat minta dari pemiliknya. Hanya Allah yang memilikinya. Iya. Hanya Allah yang memilikinya. Baik. Nah ini terang ya kalau kita baca ayat sebelumnya. Lebih terang lagi kalau kita baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu amittakhadu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Apakah mereka ini kaum musyrikin membuat pemberi syafaat selain daripada Allah? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bukankah pemberi syafaat kalian itu tidak bisa, tidak memiliki sesuatu apapun dan mereka tidak memahami? Iya. Barulah datang ayat setelahnya. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwa syafaat itu milik Allah seluruhnya. Lahu mulku samawati wal ard. Milik Allah kekuasaan langit dan bumi. Jadi syafaat diminta dari siapa yang memilikinya. Iya. Dari siapa yang memilikinya. Jadi kalau sebelumnya itu ditiadakan syafaat itu. Dari makhluk yang tidak bisa memberi manfaat dan menolak bahaya. Iya. Dan di setelahnya ditetapkan bahwa syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya syafaat apa? Musbatah. Syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan itulah milik Allah. Syafaat yang diminta dari Allah. Syafaat hanya untuk siapa? Ahli tauhid saja. Syafaat untuk ahli tauhid dengan dua syarat. Syarat yang pertama, Allah izinkan li syafi' untuk memberi syafaat. Allah izinkan untuk asy-syafi', orang yang memberi syafaat, untuk mensyafaati. Yang kedua, Allah ridha anil masyfu'i lahu. Allah ridai orang yang disyafaati. Iya. Jadi perantara ini yang meminta kepada Allah, ini Allah izinkan. Allah izinkan. Dan yang disyafaati, yang dimintakan untuknya syafaat, ini disyaratkan harus Allah meridainya. Allah meridainya. Maka tampak ya bahwa semuanya harus ahli tauhid. Yang diberi izin itu cuma orang yang bertauhid. Yang diridai cuma siapa? Orang yang bertauhid saja. Baik. Ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Wa qawluhu man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dan firman Allah, tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya, di ayat ini di surah ayat di ayat kursi ditetapkan syafaat itu adalah dengan izin Allah. Kalau di ayat sebelumnya dinafikan. Ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun apa? La bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah terhadap rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang suatu hari. Itu hari kiamat. Hari tidak ada jual beli, tidak ada kasih sayang, dan tidak ada syafaat. Jadi nafikan tidak ada syafaat. Nah, ini syafaat manfiyah namanya. Di ayat setelahnya ditetapkan ada syafaat dengan izin Allah. Ini syafaat musbatah. Nah, ini menunjukkan bahwa syafaat yang dinafikan itu ada maknanya. Ada bentuknya yang dinafikan. Dan syafaat yang ditetapkan itu ada kriterianya. Ada syarat-syaratnya. Dan syaratnya di sini diterangkan harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sudah ayat yang ketiga ya. Kalau ayat yang kedua tadi sisi pendalilannya jelas ya. Untuk pembahasan syafaat kulillahi milik Allah, menunjukkan bahwa syafaat milik Allah. Jami'an ini ta'kid bahwa seluruhnya itu milik Allah. Jadi dua sisi pendalilan di ayat yang kedua. Jadi kalau syafaat itu milik Allah, maka batillah seluruh syafaat yang dicari dari selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idni. Ini sisi pendalilannya. Ya. Diterangkan di sini bahwa syafaat itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tidak ada seorang pun yang memberi syafaat dengan dirinya sendiri. Dia memiliki syafaat. Ya, tapi syafaat itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah izinkan. Allah perkenankan untuk siapa yang Allah izinkan. Ini ayat-ayat yang semisal ini banyak ya tentang izin. Di antaranya ayat di surah Toha, yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari kiamat itu syafaat tidak bermanfaat kecuali siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman dan Allah meridhai ucapannya. Jadi kalau di sini tegas ya, ada dua syarat. Allah Ar-Rahman mengizinkannya dan Allah ridhai ucapannya. Allah ridhai ucapannya. Baik.